saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bagian terakhir yang kita pikirkan mengenai pencobaan. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Saudaraku, tidak ada hidup tanpa pencobaan. Baik pencobaan yang bersifat positif menguji dan membangun memperbaiki kelakuan seseorang, atau pencobaan yang bersifat negatif menggoda, mencelakakan, menjebak untuk menghancurkan seseorang. Jadi, ingat kalimat ini baik-baik. Tidak ada hidup tanpa pencobaan, termasuk hidup orang percaya. Semakin saudara percaya, semakin saudara dekat Tuhan, bahkan angin badai pencobaan itu bisa jadi makin hari makin kencang. Iya, karena itu dituntut setiap kita menyikapi pencobaan itu dengan dewasa. Jangan kita menjadi kekanak-kanakan, saudara. Lalu kita melarikan diri dari realita yang ada. Lalu kita mulai mencari solusi dengan jalan pintas. Atau apa yang sering kali saya sebut sebagai ekstasi rohani. Begitu ya. Satu gejala yang membuat kita senang di tempat itu. Keluar dari tempat itu, ya kembali lagi. Sama seperti orang kalau makan ekstasi. Lupa semua masalah, lupa semua persoalan, tenang. Habis pengaruh ekstasi, kembali lagi ke masalah semula. Jangan tipu dirimu. Jangan tipu dirimu. Dan sekali lagi, jangan tipu dirimu. Dengarkan nuranimu baik-baik, jujur baik-baik. Ya, kalau cuma rasa senang di tempat, sesuatu tempat begitu ya. Lalu keluar sebenarnya saudara jujur tidak dapat kekuatan apa-apa. Awas, itu namanya ekstasi. Dan ekstasi punya pengaruh sesaat, punya pengaruh beberapa waktu di dalam hidupmu. Jadi itu kita harus hati-hati sekali. Orang Kristen harus bersikap realistis. Orang Kristen harus memahami iman Kristen dengan utuh. Jangan parsial, jangan separuh-separuh. Iya, jadi betul-betul klop gitu. Kalau saudara main puzzle, mainan anak-anak itu ya kan disusun gambar seterusnya. Itu jangan sampai gambarnya ada karu-karuan saudara. Gambar itu mesti utuh, begitu loh maksud saya. Ya, nah sekarang saudaraku yang kekasih, minggu ini kita memikirkan apa yang dikatakan kembali oleh Rasul Paulus dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang kekasih, pencobaan disebutkan oleh Alkitab pertama kali bersifat sebenarnya biasa saja. Sesuatu yang wajar terjadi, bukan hal yang aneh. Wajar, karena itu harus dihadapi, bukan dihindari. Wajar, karena itu jangan takut. Loh, karena apa? Karena tidak ada satu pencobaan yang bisa terjadi di dalam hidup manusia jikalau Allah tidak mengizinkan pencobaan itu terjadi. Pencobaan-pencobaan terjadi itu suatu hal yang wajar. Merupakan satu proses, sekali lagi saya bilang baik positif maupun negatif. Satu proses di dalam pertumbuhan anak-anak Tuhan. Yang positif di mana Tuhan menguji dan membentuk kita, puji Tuhan. Tetapi yang negatif pun bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk membentuk anak-anak Tuhan. Saudara ingat bagaimana ketika Ayub dicobai? Wah, kalau kita ngeliat pencobaannya enggak masuk akal tuh. Kenapa bisa begitu? Sangat mengerikan sekali tuh. Harta habis, anak habis, istri menjauh, sahabat menghakimi. Waduh, kawat. Enggak ada apa-apa lagi sudah. Hopeless sudah deh. Tinggal sendiri begitu ya. Tetapi saudara, mengapa bisa terjadi pada Ayub? Kita bilang lagi wajar. Karena apa? Karena Ayub orangnya saleh. Karena Ayub takut akan Tuhan, menjauhi dari kejahatan. Ayub orang sangat beriman. Karena sangat beriman, sesuai dengan imannya, pencobaan yang dialami pun mengagetkan buat kita yang imannya enggak sekuat Ayub. Mulai mengerti saudara. Jadi, pencobaan wajar, besar, kecil, berat, ringan, wajar. Ya, karena apa wajar? Karena tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ya, jadi pencobaan itu tidak perlu sikap yang berlebihan, tetapi justru ketaatan kepada Kristus untuk menanggung, menerima semuanya dan percaya bahwa Kristus tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah mengizinkan pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Ayub segitu, kalau kita imannya enggak seperti Ayub, tidak akan Allah cobai kita seperti mencobai Ayub. Ya, kalau iman kita tidak seperti Abraham, tidak akan Allah berkata padamu, berikan anakmu kepadaku yang satu-satunya, korbankan. Tidak akan, saudara. Allah tahu persis. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengalami hal-hal seperti itu, yang berat-berat begitu, terus jangan ngomong dong, saya doanya ampuh, hebat, luar biasa. Enggak. Justru karena iman kita tidak nyampe, tidak kuat untuk nanggung seperti para pendahulu kita itu, saudara. Iya, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan kasih kita yang enteng-enteng nih, yang ringan-ringan. tapi jangan sombong, lah jangan sampai salah ngerti, gitu kan. Karena memang pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Jadi kalau kita bisa lewati, jangan sombong, karena memang enggak pernah melewati batas kekuatan. Masalahnya justru kalau enggak bisa ngatasin, itu keterlaluan, karena tidak melewati batas kemampuan. Iya kan? Nah, jadi di sini hati-hati ya. Nah, saudaraku, oleh karena itu, juga kalau enggak pernah mengalami pencobaan, hati-hati. Mungkin Tuhan anggap belum penting buat kamu. Jangan besar kepala dan bilang, doaku ampuh, begitu ya. Sehingga kalau orang dicobai atau mengalami pencobaan, terus saudara mulai dia kasakusuk gak karu-karuan. Bukan suruh dia tegar, teguh bagaimana menghadapi pencobaan, malah dibawa yang gak karu-karuan, begitu ya. Saya mau lari dari realita yang ada, terobos pakai ini, lepaskan begini, lepaskan begono. Hati-hati, nikmati, ya, nikmati pencobaan itu. Jalani, supaya setan itu keking, lihat saudara. Supaya setan itu jengkel ngeliat saudara, begitu ya. Sampainya dia tahu betul-betul ini orang kurang ajar, begitu ya. Setan maki-maki tidak apa-apa, saudara. Kalau setan maki-maki berarti Tuhan puji-puji, toh ya. Jangan sampai Tuhan yang maki-maki kita, gawat itu namanya, ya, saudara. Nah, jadi pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita bisa menanggung, sudah seharusnya. Kalau kita gagal, itu yang keterlaluan. Nah, waktu kita mengalami pencobaan, Alkitab mengatakan, jangan takut, karena ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena itu, saudaraku, pada waktu pencobaan yang kita tanggung itu, jangan buru-buru menyimpulkan, waduh, pencobaanku ini berat sekali. Ini sangat sulit, lebih dari orang lain, begitu ya. Lalu saudara mengatakan, aku tidak boleh menanggung ini. Ini tidak pantas bagiku. Aku kecewa kepada Tuhan. Ini berlarut-larut, ini terlalu lama, ini terlalu berat, ini terlalu sulit. Waktu saudara mulai marah-marah, mulai maki-maki, mulai kecewa sama Tuhan. Gawat sekali. Waktu saudara dicobai, ingat, tidak pernah melebihi batas kemampuan. Baik itu datang pengujian dari Allah maupun dari iblis. Waktu Ayub dicobai, jangan ambil nyawanya, jangan ambil hidupnya, jangan ambil jiwanya. Itu yang Allah bilang, supaya dia tetap hidup. Karena Allah tahu Ayub kuat menanggung, dan Ayub sudah membuktikan hal itu. Ya, Allah memuji-muji Ayub. Adakah yang kau lihat hambaku Ayub yang luar biasa imannya itu? Wow, hebat sekali. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, jangan marah-marah. Tapi sebaliknya bagaimana kita tunduk, takluk, belajar apa yang Allah mau dari hidup kita. Bergantung pasrah dan menikmati semuanya. Dan menunggu pertolongan dari dia. Karena dikatakan ada jalan keluar. Allah tidak bawa engkau ke jalan buntu, saudara, dalam pencobaan. Ada jalan keluar. Karena itu jangan takut. Karena itu jangan gentar. Dan sekali lagi jangan buru-buru mempersalahkan Allah. Tidak ada satupun pencobaan di dalam hidup kita ini yang membuat kita pantas untuk kecewa dan marah pada Allah, saudaraku. Dan tidak ada satupun pencobaan yang terlalu berat. Tapi pencobaan seringkali menjadi terasa berat karena egoisnya kita. Mau semua gampang dan enak. Karena egoisnya kita tidak mau menanggung kesulitan yang Kristus sudah tanggung di atas kayu salib. Karena egoisnya kita. Dan egois itu muncul karena apa? Karena kurangnya pemahaman kita yang mendalam tentang firman. Karena memang kita suka firman yang dangkal-dangkal. Kita memang suka firman yang gampang-gampang. Kita sukanya minum susu dari bayi sampai sudah dewasa, sampai kakek nenek pun susu terus. Tak mau mikir, tak mau baik-baik membaca Alkitab, tak mau mendalami Alkitab. Selalu mau yang mudah-mudah, mau yang instan. Dengan alasan inilah, dengan alasan itu. Mau yang sekedar memuaskan akal budi pikiran kita, yang memuaskan emosi kita. Tapi tak mau bertemu firman yang utuh, yang sejati, yang membentuk kita. Firman yang seperti palu, firman yang seperti godam, firman yang seperti api membakar itu. Firman yang menguji itu, firman yang seperti pedang bermata dua itu, yang mencabik-cabik kita. Kita tak suka yang begitu. Karena kita merasa ditelanjangi, kan begitu kan? Saudara, akhirnya itulah yang membuat kita tidak tangguh menghadapi pencobaan. Bukan karena pencobaannya berat, melewati kemampuan kita. Karena kitanya sendiri lengah dan tidak pernah mau berjaga diri karena terlalu bermanja-manja. Hati-hati. Ya. Karena itu, saudara, kita harusnya menentukan sikap sebagai orang percaya terhadap pencobaan itu. Mari, saudara. Sikap-sikap ini penting untuk saudara perhatikan menghadapi pencobaan. Pertama, saudara mesti berani menerima pencobaan sebagai bagian hidup yang wajar. Karena memang pencobaan tadi disebut wajar. Pencobaan itu tidak pernah terjadi di luar kontrol Allah. Alkitab mengatakan satu rambut jatuh aja Tuhan tahu. Apalagi pencobaan-pencobaan yang gedenya, yang sulitnya kelihatan langsung. Lah kita sendiri bisa lihat, apalagi Tuhan. Satu rambut kita jatuh, mana kita bisa lihat, saudara. Tapi Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Kita tidak tahu berapa hari, satu hari itu berapa rambut yang jatuh. Tuhan tahu. Pencobaan yang kita alami, langsung kita tahu. Apalagi Tuhan, saudara. Iya kan? Nah, karena itu, terima. Jangan berlaku seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga saudara begitu merana, begitu sepi, sunyi, sepi, sendiri begitu ya. Jangan gitu toh. Ya, tekun, kuat, beriman sama Tuhan, saudaraku. Yang kedua, terimalah di dalam pengharapan. Bukan terimalah di dalam kekonyolan. Bukan terimalah di dalam kepasifan. Terimalah dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan tidak akan membiarkan Anda sendiri. Teguh, kuat, tanggung. Kalau rasanya aduh berat amat, telepon teman, telepon saya, kita doa sama-sama saudara-saudara. Ya, rasanya butek, gak bisa ngerti. Minta waktu, konseling, ngobrol sama saya. Mari ngobrol firman Tuhan. Belajar yang jelas, yang ngerti, yang kuat. Sehingga saudara boleh dikuatkan. Kan begitu saudara-saudara. Iya dong, tapi jangan cari yang gampang-gampang ya. Kalau mau cari yang gampang-gampang jangan ketemu saya saudara-saudara. Saudara akan kecewa. Ya, karena saya gak suka mengajarkan orang yang salah. Saya selalu bawa orang untuk memahami Alkitab seutuhnya, yang jelas. Pikul apa yang harus kau pikul. Jangan dilepaskan. Tanggung apa yang harus kau tanggung. Jangan ditanggalkan. Begitu loh, saudara. Lewati. Tidak ada satupun hal yang sia-sia di dalam hidup ini. Semua menjadi hal-hal yang berharga makin kita memahami Allah. Ya, disitulah pengharapan tumbuh. Makin pengharapan itu makin kuat karena pengharapan itu pernah mengalami kemenangan dan itu menjadi pengalaman yang indah berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadi bagian dalam pertumbuhan iman kita. Yang ketiga, saudara, terima dan nikmati sebagai proses pertumbuhan yang saya sebut tadi untuk lebih mengenal Tuhan seutuhnya. Begitu kita bertobat, jangan kira kita sudah mengenal Tuhan utuh, saudara. Nggak bisa. Jatuh bangunnya kita di dalam pencobaan, baik pengujian yang dari Tuhan maupun jebakan yang datang dari si iblis itu membuat kita makin sadar diri kita. Waktu kita gagal dalam pencobaan, waduh kita nangis, minta ampun Tuhan, ampun aku gagal kemarin. Waktu aku gagal, aku makin tahu diri toh. Waktu ternyata diriku ini payah kan gitu ya. Jadi enggak besar kepala, enggak sombong, enggak bilang diri paling suci. Sendiri yang pernah pulang pergi jalan-jalan ke sorga dan seterusnya begitu ya. Orang lain tidak pernah, orang lain menajis. Tidak akan kau sampai ke situ saudara-saudara. You akan serius baik-baik. Jangan main-mainkan Alkitab begitu loh. Jangan main-mainkan anugerah Allah. Betul-betul mesti diperhatikan ya. Itu membuat saudara makin dekat dengan Tuhan. Itu membuat saudara makin memahami cinta kasih Tuhan. Nikmati waktu saudara bisa lewat, waktu saudara terus belajar, loh thank you, aduh Tuhan sudah tolong saya, indah sekali. So, saudara, pada tahun 95 saya melepaskan seluruh pekerjaan saya sebagai seorang usahawan. Ya, saya pengusaha tadinya, saya lepas karena panggilan Tuhan cukup jelas. Tapi saya adalah orang yang selalu belajar untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan karena itu Tuhan tuntut dari saya. Dan Tuhan pun selalu memberikan yang terbaik bagi saya. Dia yang mendahului, karena itu saya masuk sekolah saudara. Sebelumnya saya sudah khotbah ribuan kali. Karena dari 81 saya sudah ngajar sekolah minggu, 83 melayani remaja pemuda, 84 masuk dalam pelayanan kampus sampai 95, 11 tahun begitu ya di kampus pelayanan, 14 tahun jadi guru sekolah minggu, sampai sekarang ini saya masih berurusan dengan sekolah minggu, masuk dalam sekolah teologi, belajar lagi. Saya sengaja menggembleng diri, seperti Gatot Kaca di Chandra di muka, kira-kira gitu ya, masuk menggembleng diri. Oh, murid-murid Tuhan Yesus saja yang lain-lain itu belajar 3 tahun setengah lebih kurang lebih bersama dengan Yesus yang guru sempurna, guru perfect itu begitu ya. Gitu pun mereka masih gagal, enggak karu-karuan. Lah apalagi Big Mancy Wright. Ya, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Mesti belajar. Lah saya belajar, saudara. Siapkan waktu 3 tahun lebih. Oke. Nah, waktu saya belajar, kemudian menyelesaikan semuanya terus sambil jalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan saya belajar itu, saudara, ibu saya cuci darah. Sakit, divonis dokter cuci darah. Ringkas cerita 2 tahun, saudara. Setahun sebelum krismon dan setahun sesudah krismon cuci darah itu. Maka habislah deposito yang sudah kami atur. Mobil dari 321 ludes. Rumah dari 2 tinggal 1. Dan satu pun terakhir sudah dipertaruhkan. Saya kumpul dengan istri, anak-anak, kami doa. Kalau memang harus terjual, terjuallah. Habis-habisan. Saya kecewa sama Tuhan. Terus terang aja jujur. Saya marah sama Tuhan. Saya marah. Saya kecewa. Saya coba menanggung semua kesulitan sebagai anak yang paling besar di tengah-tengah keluarga. Saya coba belajar untuk menunggu pertolongan Allah. Ya. Saya menengadah kepada dia, meminta pada dia supaya dia menolong saya. Tapi tidak kuat juga. Waktu habis semua saya kecewa. Kok begini? Saya tahu begini ngapain Tuhan? Saya dulu selama guru sekolah minggu ikut Tuhan baik-baik. Nah, kalau tahu gini kan lagi kerja lebih bagus. 4-5 juta cari sebulan juga tak pusing saya. Tapi sekarang habis sudah semua. Tapi saudara, akhirnya saya cuma belajar satu ya. Indah sekali. Bertahun-tahun itu saya belajar untuk makin mengenal Tuhan saya yang kulayani itu. Seakan dia berkata kepada saya, memberikan pengertian bijaksana sama saya. Saya yang ngerti. Tuhan mau saya melayani bukan dengan apa yang ada pada saya, tapi dengan apa yang akan diberinya kepada saya. Artinya saudara, semua yang tadi saya atur, saya andalkan tadi harta benda itu habis ludes, tidak karu-karuan lagi. Lah saya tidak punya apa-apa. Tapi waktu tidak punya apa-apa itu, justru Tuhan mau ajar saya supaya saya berharap bergantung sama Dia. Wah, enggak, memang saya tidak tahu apa lagi kecuali berdoa dan angkat tangan dan bilang Tuhan tolong saya. Tapi itu mengajarkan saya kepada satu prinsip yang kuat saudara, sehingga pelayanan bagi saya bukan apa dan siapa, tapi Tuhan mau apa tidak. Nah, saya mesti peka pada pimpinan Tuhan. Saya akan mengatakan apa yang harus saya katakan, bukan untuk menyenangkan orang yang mendengar, tapi untuk menyenangkan hati Tuhanku yang mendidik dan mengajar aku untuk mengatakan kebenaran itu. Maaf, setiap kali orang mendengar khotbah saya, pasti tidak akan menemukan kalimat di mana saya memuji-muji manusia. Tidak akan. Tapi saya akan bersyukur kalau ada orang-orang yang dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, beriman kokoh. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan iman itu, kepada Tuhan yang meneguhkan itu. Wah, itu jadi pelajaran mahal toh. Memberikan saya juga prinsip-prinsip penting dalam pelayanan, saudaraku. Ya, membuat saya tidak hitung-hitungan dalam pelayanan. Dan saya percaya pengalaman-pengalaman saudara alami dalam pencobaan, pergumulan saudara alami itu tidak sia-sia kalau saudara bisa menangkap momentum itu. Karena di situ saudara bisa belajar, belajar, belajar, dan makin mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang cinta kasihnya. Karena itu, layani Dia dengan baik. Bukankah begitu saudara? Akhir dari kesaksian ini, atau akhir dari para renungan ini juga kiranya boleh meneguhkan, menguatkan kita. Jalan hidup tidak selalu mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan matahari terus bersinar atau hujan terus turun, tapi berganti-gantian. Panas datang, kita berdoa, Ia memberikan tempat perteduhan. Hujan datang, kita berdoa, Ia memberikan tempat persinggahan, sehingga kita tetap boleh berkata, hujan ataupun panas bukan masalah, karena Tuhan melindungi aku. Dan aku boleh mengerti variasi hidup ini, pengalaman hidup ini, dan indah bersama dengan Dia. Bukankah saudara bangga boleh menjadi anak Tuhan? Banggalah kalau engkau boleh menanggung pencobaan-pencobaan dalam hidupmu. Banggalah, karena akhirnya kita akan berkata, sungguh Tuhan hidup. Dan itu yang saya alami saudara. Karena akhirnya ketika ibu saya meninggal, kami gak jadi jual rumah yang terakhir begitu ya. Ibu saya meninggal sangat clear sekali. Hari Rabu, pagi dia mengalami perjamuan kudus. Rabu malam, dia sudah mengatakan, Tuhan menjemputku, sudah ada kereta kuda. Lalu dia berkata pada anak-anak saya, dia pesan apa semua begitu ya. Wah, Yesus mau datang. Kemis, kemudian tetap dia mengatakan kalimat yang sama, akan pulang, akan dijemput begitu ya. Jumat dia minta semua orang kumpul, semua keluarga saya suruh kumpul. Lalu dia bilang, Minggu saya akan pesta ulang tahun, kumpul ya, nyanyi sama-sama. Sabtu dia koma. Sabtu malam sesudah saya berdoa, 10 menit kemudian saya serahkannya pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan bawa kalau saya mau bawa mami. 10 menit lagi dia meninggal saudara, dengan cara yang sangat indah. Tidak ada tangisan. Semua penuh kekaguman dan sukacita. Begitu juga saya, bergelora sekali, lain sekali. Dan saya baru ngerti yang namanya orang meninggal di dalam Tuhan mengalami sukacita. Yaitu saya ngerti. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Indah sekali saudara, luar biasa. Saya sudah pernah khotbahkan itu berkali-kali, tapi ngalamin saya baru satu kali itu. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan boleh izinkan ibu kandung saya sendiri. Hari Minggu memang semua orang jadi kumpul, karena memang harus ada kebaktian. Tapi bukan ulang tahun dia. Dan kalau boleh dibilang ulang tahun, ya ulang tahun terakhir gitu ya. Ibu saya meninggal itu pada bulan Mei, dan itu dia ulang tahun bulan Juli saudara. Ya. Nah, oleh karena itu saudara ku yang kasih, apakah yang boleh saya katakan? Saya puas sekali. Saya tidak menyesal percaya kepada Tuhanku yang hidup. Dan saya tidak kecewa untuk apa yang boleh ku alami, pencobaan-pencobaan yang susah. Karena itu, kalau hari ini saudara mengalami pencobaan dalam hidup, jangan kecewa. Awas, ada pengalaman indah yang saudara boleh alami bersama dengan Dia. Jangan lewatkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan kami untuk boleh memahaminya di dalam pemahaman yang utuh dan sepenuhnya. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menikmati setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Pencobaan-pencobaan yang ringan, yang berat, yang sulit seperti apapun. Biar kami selalu bergantung padamu, berharap padamu. Tolong kami dalam cinta kasihmu. Dahului kami dalam bertindak, berbuat, berpikir, berkata-kata. Sehingga kami boleh mengalami peristiwa besar yang boleh kami alami. Seperti apa yang hamba boleh alami, terima kasih. Caranya boleh menjadi berkat bagi saudara yang lain. Dan saudaraku yang menghadapi problema, pencobaan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan teguhkan mereka. Tolong untuk mereka boleh menikmatinya di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229 atau melalui SMS di 0811-99-1087 atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com. Tuhan memberkati.